kemanisanmu. Lupakan kisah tentangmu, hapuskanmu dari benakku. Tapi semakin ku coba, semakin ku tak berdaya. Ku rela. Lupakan kisah tentangmu, hapuskanmu dari benakku. Tapi semakin ku coba, semakin ku tak berdaya.